tersingsangka, jatuh hati pernonae, menyesal bila sing mengaku nonae. Putus tanjung langgar lautan cinta beta, nonae beta cinta cinta oh lebih lebih dah.